I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Aktris Hollywood Hedy Lamarr adalah penemu sistem kendali torpedo jarak jauh dengan gelombang radio. Dalam istilah astronomi, ada planet yang disebut carbon super Earth karena komposisinya terdiri lebih dari 50% berlian. Dalam budaya kerja di Jepang, tertidur saat bekerja disebut inemuri, sangat ditoleransi. Fakta Unik.